تعالى ولا يبيع ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته او شجرته ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. Ini sudah sambilan belum masuk dijual beli terlarang. Karena kemarin syaratnya jual beli harus dia miliki. Maka kata beliau wala bai'u ma'dum. Tidak boleh menjual beli yang tidak ada. Melakukan transaksi jual beli yang tidak ada. Karena maksud kemarin itu namanya jual beli itu jual beli yang kita miliki. Nanti kita akan sebutkan hadisnya juga sebagiannya. Kalladhi tahmilu amatu. Seperti menjual apa yang ada di kandungan budaknya. Ya, jadi sekarang budaknya itu hamil. Ya, budaknya hamil. Nah, ini dulu. Dia jual yang ada. Ya, jadi budak dia punya suami hamil. Bukan dia, bukan tuan yang menghamilinya. Karena kalau tuan yang menghamilinya, ikan ikut bapak. Paham kan? Nah, ini budak dia punya budak laki-laki perempuan suami istri. Hamil. Anaknya kan juga budaknya. Paham kan? Ah. Tidak boleh dijual yang ada dalam kandungan si budak. Wala syajaratu. Tidak boleh dijual buah yang di pohonnya. Nanti akan juga datang masalah ini. Jadi dia punya pohon. Belum berbuah. Bahkan kadang mungkin masih berbunga. Jadi dia bilang, saya mau jual ini. Buahnya dan akad dulu, ayo. Tidak boleh. Wala majhul. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli yang majhul. Yang tidak diketahui. Kal hamil. Seperti yang masih ada di kandungan. Yang sudah ada di kandungan saja tidak boleh. Ini dilarang. Dari Nabi SAW. Seperti hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau naha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai' habalil habalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual kandungannya yang dikandung. Artinya yang gini. Di akad hewan ini lagi hamil. Dia bilang ke temannya, "Saya mau jual kepada kamu kalau yang dalam perut ini nanti punya anak." Bukan yang akan lahir. Tapi yang dia mau jual, anaknya ini yang di perut. Jadi kalau dia nanti lahir, dia hamil, saya mau jual itu anaknya kepada kamu. Paham? Menjual habalul habalah. Kandungan yang masih ada di kandungan. Kalau yang lahir jantan, betina. Bagaimana kalau lahir jantan? Gimana? Paham ini kan? Ini merugikan, tidak boleh. Tidak boleh. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang. Masih majhul. Wal ghaib alladhi lam yusaf. Demikian pula tidak boleh melakukan jual beli yang ghaib tidak ada di hadapan penjual dan pembelinya dan tidak disifati. Kalau ada gambarnya, sifatnya, fotonya, nah itu kan boleh. Boleh. Ini yang tidak ada, tidak ada sifatnya. Saya mau jual kepada kamu mobil sana. Entah tidak ada warna apa, mobil apa, tidak ada. Iya. Ini masuk dalam majhul. Walam tataqaddam ru'yatuhu. Dan tidak boleh menjual yang belum dilihat. Apakah barangnya atau fotonya atau semisalnya. Semua ini karena masuk dalam goror. Ya. Dan Nabi SAW melarang melakukan jual beli dengan cara goror. Iya, dengan cara goror. Dan yang majhul tidak diragukan, itu tentunya goror nyata. Itu tentunya goror yang nyata. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala ma'juzin an taslimihi. Tidak boleh pula menjual yang tidak mampu untuk diserahkan. Tidak boleh pula menjual untuk barang yang tidak mampu diserahkan kepada pembelinya. Tidak boleh. Kan ini juga masuk dalam goror. Masih tetap. Ya. Masuk dalam apa? Masuk dalam pembahasan apa? Goror juga. Tidak boleh. Ya. Nanti bagaimana tiba-tiba dia sudah melakukan transaksi jual beli, tiba-tiba ternyata barangnya tidak bisa sama sekali diserahkan. Ya. Nah, ini tipu namanya. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang begini masuk dalam maisir, dalam judi, karena dia memasukkan dirinya pada sesuatu yang bisa saja dapat, bisa saja tidak. Itu kan judi namanya. Itu kan apa? Judi. Masuk dalam judi yang terlarang, menjual beli dengan cara yang barangnya belum pasti bisa didapat. Belum pasti bisa didapat. Ini masuk dalam maisir, masuk dalam perjudian, dan sudah dimaklumi perjudian itu dilarang. Dilarang. Karena itu memakan harta manusia dengan cara batil. Itu adalah memakan harta manusia dengan cara apa? Batil. Kemudian beliau contohkan. Kal'abik. Contoh yang tidak mampu diserahkan. Kal'abik. Wasyarid. Seperti al'abik. Ini untuk budak. Budak yang lari dari tuannya. Dia sudah lari, tapi tuannya menjualnya. Paham kan? Tidak boleh, karena ya namanya sudah lari, dia tak mampu untuk serahkan. Wasyari. Demikian pula onta yang sudah, ini untuk onta juga bisa. Onta yang sudah tidak bisa lagi diatur, tidak mampu diserahkan, sudah jadi sangat liar. Paham kan? Tidak boleh. Iya. Wattoiri fil hawa. Contoh lu juga, burung di udara. Ya, burung yang ada di udara. Ya, misalnya saya jual itu seluruh walet yang ada di Pulau Kalimantan. Paham kan? Ya, tidak boleh. Ini tidak boleh. Wasamak ilma. Semua ini sama contohnya. Air, ikan masih ada di air. Ikan yang masih ada di air. Tidak boleh semua ini. Karena kenapa ini? Apa sebabnya? Pelanggarannya banyak. Pertama majhul. Yang kedua, tidak mampu nanti dia serahkan. Syukur kalau dapat dikejar ikan Ismail. Kalau ikannya, iya kan, tidak keluar-keluar, gimana caranya? Ya, mau jual apa? Iya. Nah, ini susah. Masuk banyak pelanggaran dalam hal ini. Ini dilarang. Semuanya terdapat padanya goror. Goror. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wala bai'ul maksubi. Tidak boleh pula jual barang yang telah dirampok. Tidak boleh pula jual barang yang telah dirampok. Jadi ini motor misalnya sudah dirampok depan pondok misalnya, sudah dibawa lari. Lalu saya bilang ke Ahmad, Ahmad beli dulu motorku itu yang sudah dibawa lari. Paham? Jelas ini tidak boleh. Nanti dia tidak dapat perampoknya. Illa li gosibihi. Kecuali kepada perampoknya. Jadi si perampok merampok. Dapat. Dapat. Sudah, saya jual saja kepada kamu itu. Yang punya barang dulu. Saya jual saja kepada kamu ini. Dan lanjut kamu rampok. Boleh. Paham? Karena kan sudah ada di tangannya. Tangan? Sudah ada di tangannya. Kalau orang lain, enggak. Tangan? Ke perampoknya? Boleh sekalian. Tangan sekalian. Ya. Auman yakdiru ala ahdihi min. Atau yang mampu untuk mengambil dari si perampok itu. Paham? Misalnya kan perampok itu masing-masing ada juga perampok yang lain yang berkuasa atasnya. Sudah. Ini ada perampok dalam perampok. Kita pergi ke bos perampok. Beli motor itu yang sudah dirampok oleh sana. Kan gampang dia tinggal ke sana. Ya, nah bos perampok. Tangan, ini boleh. Karena ada begitu. Ya, karena masing-masing daerah ada bosnya. Ada bosnya. Ya, Jadi kalau menjualnya bukan kepada si perampok, tapi kepada yang mampu untuk mengambil kes itu, boleh. Boleh. Iya. Ini terus selesai. Itu boleh karena mampu diserahkan. Karena mampu diserahkan, mampu diambil. Kemudian kata beliau, wala bai'u ghair mu'ayyan. Ini masuk semua dalam bai' majhul, bai' yang tidak mampu diserahkan. Tidak boleh melakukan jual beli yang tidak tertentu, yang tidak pasti. Beliau akan contohkan. Misalnya dia bilang, ka'abdi min ibadi. Beli budak dari budak-budak. Beli satu budak dari budakku. Tidak pasti. Paham kan? Iya? Nah, ini bahaya ini. Nanti berselisih. Nanti tiba-tiba dia pilih budak yang paling cantik. Nah itu dia mau. Paham kan? Iya, atau yang paling kuat kerja, nah itu dia punya, dia mau, bahaya nanti berselisih. Au syatin min qati'i. Atau contohnya, saya mau jual kambing dari qati'i, kelompok kambingku itu yang ada. Wah, bahaya ini. Nanti diambil jantan yang paling besar sementara harga disepakati kecil. Paham ini? Bahaya. Ini tidak boleh. Kemudian kata beliau rahimahullah, illa ma tasawat ajza'uhu, kecuali apa yang sama bagiannya. Artinya misalnya ya, kambing ini sama semua, budak ini sama semua, misalnya gandumnya sama semua, berasnya sama semua. Adapun kalau berasnya ada yang bagus, ada yang jelek, enggak boleh. Tapi kalau sama semua, boleh. Boleh. Kal qafizin min sugra, seperti ya menjual qafiz, qafiz gandum. Ya, satu kopis, ini satu jenis takaran timbangan. Kalau di sok, dia 12 sok. Kalau di kilo, dia sekitar, kalau di kilogram, sekitar 27 kilo. 27 kilo, tapi ini 27 kilo, hitungan sebagian orang yang mengatakan satu sok adalah 2 kilo seperempat. 2 kilo seperempat. Tapi kalau kita, intinya kalau disokkan 12 sok. Kalau hitungan Syekh Bas mengatakan 3 kilo, berarti 12 kali 3. Begitu saja langsung. Paham? 12 kali 3. Berarti berapa? 36 kilogram. Paham ya? Tergantung hitung. Bagi Syekh Utsaimin menghitung 2 kilo seperempat, ya, atau 2 kilo setengah, paham kan? Ya sudah, tinggal kali saja. Tinggal kali saja 12 sok kali 2 kilo setengah. Dipaham ini? Yang jelas ini satu kopis. Artinya sama terus timbangannya ada. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Min subroh maksudnya dari sesuatu yang telah dikumpul. Dari sesuatu yang telah terkumpul. Ini boleh dibolehkan. Kan ini mirip tidak majhul. Selesai syarat jual beli, sambil sekalian belum menyebutkan beberapa jenis jual beli yang terlarang. Sekarang belum masuk di jual beli yang terlarang. Setelah syarat jual beli, kata beliau rahmallahu taala, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mulamasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan cara mulamasah. Cukup apa yang kamu sentuh harus bayar. Ya? Yang disentuh bayar. Menyentuh membayar. Membuka membayar. Kali ini menyentuh tanpa memperhatikan barangnya. Yang penting dia sentuh, oh itu wajib diambil. Beliau akan contohkan. Sebentar. Dan habil jual beli dengan cara ini adalah dilarang berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mulamasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara mulamasah. Ya, akan dicontohkan penulis sebentar. Wal munabadah bil bait. Dan munabadah, kalau munabadah si penjual melemparkannya, yang kena orangnya itu kamu harus bayar. Munabadah, melemparnya. tanggal dia lempar zakat. Harga anak mahal, harga dia sudah tentukan memang tadi harganya. Yang kena lemparanmu 50 ribu. Saya syukur yang kenanya ya 25 ribu, untung si pembeli. Tapi kalau kenanya barang 100, siapa yang rugi? Penjual, ini bahaya. Ini bahaya, jual beli seperti ini diharamkan. Wahya bercontohkan, sebagian bentuknya, ayakul, dia bilang, ayu thawbin lamastah, faholak bikada. Pakaian manapun yang kamu sentuh, maka itu untuk kamu dengan harga sekian. Wah. Dia laki-laki, dia sentuh ternyata daster. Ini bahaya ini. Ini bahaya contohnya seperti ini. Makanya diharamkan. Diharamkan. Ya? Selesai, itu contohnya. Wa ani munabadah. Sama hadisnya tadi. Nabi melarang dari munabadah. Hadisnya tadi, riwayat Bukhari, Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bentuknya apa? Beliau contohkan. Wahyan ayakul, dia bilang, ayu thawbin nabattah ilayya, pakaian manapun yang kamu lemparkan ke saya, fahu alayya bikada. Maka si penjualnya, si pembelinya bilang, maka saya wajib bayar sekian. Jadi si penjual ada, pakaian manapun yang kamu lemparkan, tanpa dilihat. Pakaian manapun yang kamu lemparkan, saya bayar sekian. Ya, ada juga penjual, pembeli yang seperti itu. Paham kan? Iya, ini dilarang hadisnya tadi. Hadisnya tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelahnya wa an bai'il haso. Paham Imran? Demikian pula Nabi SAW melarang dari bai'il haso, jual beli dengan cara melempar kerikil. Ya, jadi dipajang semua ini jualan. Setelah itu dia lempar apa? Kerikil. Kerikil ini hanya lakil dalam hadis saja. Tidak harus kerikil. Lempar panah. Ya, bahkan ya ada orang lempar luda. Sejauh ludamu, itulah tanah itu milikmu. Sejauh ludamu. Ya, syukur ludanya tak 5 meter, 6 meter kalau dia meludah. Kalau dekat, Pak Ismail, jadi ini haso, wakil saja di hadis. Kerikil. Apa saja yang dilempar? Apa saja yang dilempar? Ini dilarang. Wahu ayakul. Kalau ini ada hadis dari Nabi SAW. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah. Kata beliau nahar Rasulullah SAW. An bai'il haso. Wa an bai'il goror. Nabi SAW melarang dari jual beli dengan cara melempar haso, kerikil. Dan melarang dari jual beli dengan cara goror. Jelas? Jelas ya? Jelas. Wahuwa yakul, beliau contohkan. Dia bilang si penjualnya, irmil haso, lempar kerikil. Fa'il thawbin waku'at alaih fahwalak bikada. Pakaian manapun yang kerikil itu jatuh atasnya, maka itu untukmu dengan harga sekian. Dengan harga sekian. Ini jual beli cara terlarang. Aubi tuka mata belum hadil haso min hadil aruf. Atau saya menjual kepada kamu apa yang kerikil ini sampai lemparannya di tanah ini. Jadi dia jual tanah. Dengan cara ini, kamu lemparin kerikil. Harganya 100 juta misalnya. Sejauh lemparanmu. Nah, ini bahaya nanti. Ahmad, syukur orang jauh lemparannya. Kalau lemparannya tidak jauh Ahmad, bahaya. Makanya dilarang dalam syariat. Dan ini jual beli terlarang. Ya, idza rumaitaha bikada. Kalau engkau melemparnya dengan demikian disebutkan. Ya, alat pelemparnya. Ini jual beli terlarang. Selesai. Yang keberapa itu? Ketiga. Wa an ba'ir rajul ala bai'i akhi. Kemudian juga dilarang seorang melakukan jual beli atas jual beli saudaranya. Ya? Larang menjual atas jualan saudara, belian atas belian saudara. ya saudaranya lagi menjual, dia bilang ini barang saya lebih murah, lagi transaksi ini, dia bilang jangan ambil itu, ini saya bisa kasih lebih murah. Paham kan? Ini haram. Demikian pula atas beliannya, ini jualannya, atas beliannya juga. Dia lagi mau beli barang, langsung dia bilang, saya sudah beli. Dia tawar tadi, saya mau 50 ribu. Langsung dia bilang, saya 51 ribu, sini saya beli. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Sampai dia putuskan dulu harganya. Ya, demikian pula ini mirip dengan lamaran kalau dalam pernikahan. Tidak boleh melamar atas lamaran saudara. Ya, Pak Ismail. Misalnya Ismail sudah lamar, tidak boleh Ahmad. Ya, biarkan dulu Ismail ditolak atau diterima, ya, baru antum maju. Ini dilarang. Mirip jual beli. Ya, mirip jual beli. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'd." Jangan salah seorang dari kalian menjual atas jualan saudaranya. Ya. Demikian pula dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi'ur rajul 'ala bai'i akhihi wa la yaktub 'ala kitbati akhihi illa ya'idana lahu." Ya. Jangan seorang laki menjual atas jualan saudaranya. Jangan dia melamar atas lamaran saudaranya kecuali diizinkan. Diizinkan. Ya. Artinya dia tadinya menjual atau membeli, setelah itu tidak mau dia lanjutkan, dia izinkan saudaranya. Silakan kamu saja yang maju. Paham kan? Boleh. Dalam riwayat lain lebih jelas lagi, la yabi'ur rajul 'ala bai'i akhihi hatta yabta'a aw yadharu. Jangan seorang membeli atau menjual atas belian atau jualan saudaranya sampai dia menjualnya atau dia meninggalkannya. Sampai dia membelinya atau dia meninggalkannya, artinya tidak jadi. Artinya tidak jadi. Ini masya Allah. Hadis ya, semuanya sangat jelas. Selesai. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa an bai hadirin libadin. Nabi juga melarang, ya, menjual dengan cara hadir libad, orang kota menjualkan untuk orang desa. Orang kota menjualkan untuk orang desa. Artinya kalau orang desa datang menjual, biarkan saja dia masuk pasar. Biarkan saja dia masuk pasar. Tidak boleh tiba-tiba dipotong jalan. Ya, misalnya ada penjual dari NRK, langsung dihadang di Sudia. Sini saya bawakan ke Makassar. Kamu sekian saja. Dengan harga yang murah. Demikian pula sebaliknya. Orang kota tidak boleh menjual ke orang kampung. Tapi dengan harga yang ditipu. Oh, orang kampung itu lah. Bilang nanti 500 ribu, padahal 50 ribu. Tapi kalau dia lihat orang-orang kampung itu. Mumpung. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Yaitu kata beliau, wahu ayakun lahu simsaron. Yaitu dia menjadi simsaron. Tahu simsaron? Hah? Apalagi simsaron? Makelarnya. Tapi dia yang tentukan harganya, bukan si pemilik. Bukan si pemilik. Ya, ini dilarang di dalam syariat. Ya, yang memotong jalan seperti ini. Ya, memotong jalan seperti ini. Dalam hadis sangat banyak, sangat banyak. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yabi hadirun libat. Jangan si hadir menjual, membeli untuk si kampung. Iya? Tidak boleh. Da'un nas yarzukillah ba'dahum min ba'd. Biarkan orang. Allah berikan rezeki sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Biarkan, jangan kamu jadi simsarnya. Ya, pengumpulnya. Pengumpulnya. Ya, yang menipu orang-orang kampung. Ini tidak boleh. Dan banyak lagi hadis yang lain terkait dengan jual beli dengan cara seperti ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa 'anil najash Nabi SAW melarang jual beli dengan cara najis. Apa itu najis? Hadisnya sebentar sangat jelas. Hadis sebentar sangat jelas. Ya, Nabi melarangnya, tapi lihat dulu bentuknya. Wa huwa yazidu fi sil'ah man la yuridu shira'aha. Yaitu man la yuridu shira'aha, itu fa'ilnya. Orang yang tidak ingin membelinya, yazidu menambah fi sil'ah, dalam harga barang. Prakteknya, jadi kita contohkan antara Ahmad dan Ismail dan butuh seorang lagi. Siapa? Muhammad Nur, pedagang. Ya, Muhammad Nur berteman dengan Ismail. Ini kitab, contoh ini Muhammad Nur jangan tersinggung. Ini kitab harganya 20.000. 20.000. Tapi Muhammad Nur ingin jual 30.000. Ingin jual apa? 30.000. Dia kasih tahu Ismail. Ismail, sebentar kalau ada pembeliku ini, barang ini. Dia datang menawarkan. Kamu datang. Seakan-akan sebagai pembeli, tambah harganya. Di atas 30.000, 35.000. Tambah, sudah sepakat berdua. Ismail tidak mau beli, tapi ingin menipu ini Ahmad. Paham kan? Dia datang Ahmad ke siapa? Mama Nur. Saya mau beli ini kita. Berapa harganya? 30.000. 29 saja. Turun 1.000. Datang orang ketiga yang tidak mau membeli, Ismail. Mama Nur kasih saya 35. Pasti Ahmad tabangkai. Wih, 35. Sudah ambil saya 30. Daripada dia ambil 35, saya tidak dapat. Nah, sudah, saya 30 saja. Paham ini? Kenapa dia kasih naik? Kenapa dia bisa ambil 30? Karena kalau dia tidak ambil, Ismail akan ambil berapa? 35. Padahal Ismail ini adalah hanya untuk apa? Menipu Ahmad supaya jadi 30. Contoh Ahmad, jangan antum melakukan seperti itu. Paham Muhammad Nur? Ini jual beli yang cara seperti ini namanya jual beli najis. Sudah paham ini? Jelas ini? Ah, bisa orang begitu, bisa juga per toko. Berjajar toko ini, semua jual elektronik. Mereka sepakat, kalau ada nanti pelanggan saya sudah masuk ke saya akan tawarkan sekian. Kalau dia ke kamu, bilang sekian supaya nanti kembali ke sini. Karena namanya penjual pasti tanya sini, tanya lagi. Oh, sana yang paling murah, pasti kembali ke sana. Tapi ini sudah sepakat. Kamu harus kasih naik sekian supaya dia kembali ke sini. Jadi ada kerjasama antara semua toko yang berjaya. Ini jual beli dengan cara apa ini? Najis, haram. Kalau mereka sepakati, kalau enggak apa-apa. Paham enggak ini? Haram. Nabi melarang dalam hadis, walaupun lafaznya banyak, sambungan dengan jual beli juga tadi, cara bat li hadir. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la talaqqu rukban, la talaqqu rukban, wala yadik ba'dukum ala bai' ba'd, wala kana jasyu, yang syahid kita. Nabi melarang. Jika kalian talak kurban, memalak para kofilah, maksudnya para pedagang, kita cegat di jalan supaya dia tidak masuk ke pasar. Dipaham? Tidak boleh. Dan jangan kalian, sebagian kalian menjual atau membeli atas jualan atau belian sebagian kalian. Saya walatan najasu. Jangan kalian saling najis. Kalau saling najis, saling sepakat untuk menaikkan apa? Harga, padahal dia tidak ingin jual. Paham gak ini? Dia tidak ingin membeli, tapi apa? Dia naikkan apa? Harganya. Jelas ini? Jelas ya? Ini Masya Allah. Dilarang dalam syariat. Lanjut. Hah? Sudah dulu, sudah banyak itu. Alhamdulillah, pikirkan dulu itu. Masya Allah.